Sip, jempol slow, untuk mas Ganteng semuanya. Monggo silakan Niken Aprilia kembali. Ayo, semuanya coba angkat dua jarinya mana dulu dong. Coba. Iki cak ganteng-ganteng orang oleh tawuran ya. Coba. Buktikan kalau coba udah main. Ayo. Yang di belakang dua jarinya mana semuanya angkat bareng-bareng yo. Nyanyi bareng-bareng. Biasa saja. Akan berpindah karena saya. Jangan kau bergulah, serahkan mendua semuanya. Karena kau rasa supirnya apa? New Monaco. Aku pengen denger tepuk tangan.